Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meluruskan bacaan kitab Ulumul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk kitab yang baru, yang keempat di Ulumul Maram, yaitu kitab Zakat. Bukan pada pertemuan telah lewat, definisi zakat secara bahasa yaitu bertambah. Kemudian disebutkan juga tentang secara syariat. Kemudian disebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyebutkan kepada orang yang berdakwah di Yaman bahwa Allah SWT mewajibkan setelah tauhid kemudian sholat, ya, yaitu zakat. Diambil dari harta orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian berikutnya ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan zakat ini sebelum masuk hadis tentang berapa bagian-bagiannya. Bahwa barang siapa yang mengingkari zakat tentang wajibnya maka kafir. Barang siapa tidak melakukan zakat karena bakhil, karena dia itu pelit, maka dia telah melakukan dosa besar, tidak sampai pada kekafiran. Apabila imam mengambil zakat dengan paksa, apakah dapat pahala pemiliknya? Jadi perselisihan, simpulnya tidak dapat pahala. Yaitu aku dari imam zakat kohran. Kalau imam mengambil dengan paksa, pemerintah mengambil paksa, orang yang tidak mau, apakah dapat pahala? Tidak, karena dia tidak punya niat. Ya, amalan tergantung dari niatnya. Jadi rugi dia, sudah diambil hartanya, tidak dapat pahala. Kemudian juga disebutkan, apa orang kafir juga wajib untuk mengeluarkan zakat? Iya. Disebutkan di surat Mudathir bahwa mereka orang kafir itu masuk neraka juga disiksa karena tidak sholat, tidak juga memberi makan orang miskin. Masalah kumpi sakor kalu lamnaku minal musolin. Kenapa? Apa membuat engkau masuk ke neraka sakor? Mereka mengatakan kami dulu tidak sholat dan kami dulu tidak memberikan makan orang miskin. Nah, jadi mereka juga disiksa karena enggak sholat. Orang kafir ini, orang Kristen ini, maksudnya dia juga disiksa karena tidak sholat, juga disiksa karena tidak bayar zakat. Menunjukkan bahwa orang kafir pun wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau anak kecil ataupun orang gila, apakah wajib mengeluarkan zakat? Iya, orang mengurusinya harus mengeluarkan, karena zakat itu adalah haknya fakir miskin. Yaitu kalau dia kaya maka harus mengeluarkan walaupun masih kecil, walaupun gila. Karena itu disebutkan harta warisan anak kecil itu kalau dibiarkan terus, jadi dia meninggal orang tuanya dapat warisan 1 miliar umpamanya. Kalau dibiarkan setiap tahun dimakan oleh zakat. Ya, jadi kalau harta itu tetap dipegang oleh anak yatim ini, setiap tahun dikurangi 2,5%, tahun berikutnya juga 2,5%. Setiap tahun dimakan oleh zakat. Ini menunjukkan bahwa walaupun kecil tetap dikeluarkan zakatnya selama dia orang yang mampu. Kemudian juga budak maka wajib membayarnya, ya, tuannya. Kemudian juga disebutkan bahwa zakat ini untuk dibayar secara faur, segera. Kalau dia sudah haul 1 tahun, demikian juga nisab, batasan untuk dikeluarkan, maka untuk dikeluarkan. Ukurannya nanti akan dibahas. Apabila ya zakat yang diambil ini karena lalai, akhirnya dicuri pencuri mau. Ya, dia umpamanya mau bayar zakat sebelum sampai ke Baitul Mal umpamanya dicuri hartanya di jalan. Maka harus dia ulangi, ya, dia harus ulangi zakatnya ini, karena dia lalai. Saya demikian sebutnya. Kemudian juga disebutkan, disarankan ketika mengeluarkan zakat ini untuk dengan niat. Kemudian dari hadis yang kedua, hadis yang panjang. Dan itu adalah hadis yang ke 561. Sebagian mungkin cetakan lain. Ini hadis yang kedua, hadis yang penting, hadis riwayat Imam Bukhari tentang ukuran batasan-batasan dikeluarkan zakat. Qala rawahu ta'ala wa Anas, dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Ini riwayat Imam Bukhari ini. Ana Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata balahu, menuliskan kepadanya. Ya, disebutkan lama wajahu ilal bahrain. Soalnya belum mengatakan ketika Abu Bakar ini menuju Anas bin Malik menuju tempat namanya Bahrain, amilan untuk bekerja mengumpulkan zakat ini. Jadi kisahnya demikian. Abu Bakar menuju Anas bin Malik untuk mengumpulkan zakat orang-orang Bahrain. Maka dia pun menulis surat ini. Beliau mengatakan hadhihi faridatu shadaqah. Ini adalah kewajiban sedekah. Dari sini juga sedekah dikatakan zakat, ya. Sebagian mengingkari, tapi ini jelas. Sedekah juga kadang-kadang dimanakan zakat. Ini adalah kewajiban zakat, kewajiban sedekah allati faradaha Rasulullah. Yang Rasulullah SAW memfardukannya, mewajibkannya. Ini aturannya demikian, bukan asal-asalan, harus ada aturan. Di Al-Qur'an tidak disebutkan, ya, yuqimuna shalah wa yutuz zakah, mereka menegakkan salat dan zakat. Berapa Al-Qur'an tidak disebutkan? Disebutkan dalam hadis Nabi, ini riwayat Imam Bukhari. Ini adalah kewajiban zakat yang Allah, yang Rasul wajibkan padanya, alal muslimin, atas kaum muslimin. Walati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. Rasulullah, rasulnya. Allah perintahkan rasulnya untuk melaksanakan ini. Apa itu isi dari surat tersebut atau tulisan tersebut? Bahwa Rasul SAW beliau mengatakan demikian. Ini menyebutkan demikian. Fi arba'in wa isrina minal ibil, di setiap 24 ibil unta, setiap 24 unta. Fama dunha, dan apa yang di bawahnya? Al-ghanam. Ya, domba. Domba ataupun kambing. Ya ini. Ini 24 ke bawah. Dikeluarkan domba. Bagaimana aturannya? Fi kulli khamsin syah, setiap 5 unta satu kambing. Setiap 5 unta berarti satu kambing. Berarti kalau punya 24 berarti sampai 20. Ya, belum sampai 25 kan? Berarti 24 keluarnya adalah 4. 4 kambing. Fa idza balagat khamsan wa isrin ila khamsin wa salasin, kalau sudah sampai 25 sampai 35 dari unta, bafiha, maka di dalamnya pintu mahad unta, maka dikeluarkan situ pintu mahad. Disebutkan dia adalah alati istakmalat sana, sudah sempurna satu tahun, dakhalat fi sana, masuk ke tahun kedua. Dia mengeluarkan, ya, kalau dia mempunyai umpamanya 30 unta, berarti mengeluarkan berapa? Berarti mengeluarkan satu ekor unta yang sudah lebih dari satu tahun, masuk ke tahun kedua ini, ya, tidak lagi kambing, tapi sudah kalau punya 30 unta keluar unta yang umurnya satu tahun setengah, umpamanya itu unta perempuan. Bayilam takun fabnu labun dakar, sebagai riwayat tidak disebutkan, tapi ini disebutkan sahih. Ya, dalam sahih mungkin tidak ada, tapi disebutkan Imam Dawud. Bayilam takun, apabila tidak sampai itu, fabnu labun dakar, disebutkan Ibnu Labun. Labun itu adalah yang sudah sempurna 2 tahun masuk ke 3. Ya, jadi mengeluarkan apa? Ibnu Labun dakar. Ya. Jadi untuk mengeluarkan unta, ya, yang dia itu laki-laki yang 2 tahun masuk ke 3. Nah, itu. Kemudian fa idza balaghat sittan wa salasin. Jadi sebagaimana tadi yang terakhir itu tidak disebutkan, ya. Fa idza balaghat sittan wa salasin, kalau untanya itu, ini unta ini. Kalau tempat kita tidak ada unta. Kalau untanya itu sampai 36 ila khamsin wa arba'in, sampai 45, fa fiha bintu labun unsa, maka dikeluarkan di situ, ya, anak perempuan labun unsa, yang perempuan. Ya, tadi disebutkan Labun ini kalau sudah 2 tahun masuk ke 3. Nah, keluarkan satu unta jenis seperti ini. Kemudian faidha balagat, ya, apabila dia sampai sitan wa arba'in, 40, ya, 6 ila sitina, sampai 60, fafiha hekoh, maka dia mandi mengeluarkan hekoh turukotul jamal. Sebutkan hekoh ini sudah sempurna 3 tahun masuk 4. Nah, itu kenapa dikatakan hekot, karena dia itu pantas untuk didatangi oleh unta yang jantan, sehingga bisa apa, bisa untuk punya anak. Nah, itu dia mengeluarkan unta yang dia itu 3 tahun masuk 4. Nah, itu baita balagat wahidah wasitin, kemudian kalau dia punya 61 ila khams wasabin, sampai 75 unta ini, sampai 75 ya, 70 unta umpamanya, fa fiha jada'atun, maka dia keluarkan jada'ah. Apa jada'ah? Jada'ah disebutkan sempurna 4 tahun. Nah, itu. Jadi unta yang sudah 4 tahun lebih dikeluarkan. Mahal harganya dia. Fa idza balagat sitan wa sab'ina, apabila dia sampai 76 ila tis'ina, sampai 90, babiha binta labun, binta 2, maka dalam itu 2 dari pintu labun tadi kita sebutkan, labun yang sempurna 2 tahun masuk ke 3, tapi 2 jumlahnya. Baita balagat ihdamatisin, kalau dia sampai 91 ila isrina wa mi'ah, sampai 120, babiha hekotan, maka mengeluarkan hekotan tadi, sudah bisa untuk menikah. Ya, unta yang dia itu 3 tahun masuk 4. Turu kota ibin, turu kata jamal, 2 ya. Kekotan ini 2 yang dia bisa didatangi oleh unta laki-laki. Fa idza zadat ala isrin wa mi'ah, ini aturan ini ditaati. Apabila dia lebih dari 120, fa fi kulli arba'in pintu labun, maka setiap 40 dikeluarkan pintu labun. Tadi sudah sebutkan, itu 2 masuk ke 3 tadi. Ya, setiap 40. Wa bi kulli khamsin hiqah, setiap 50-nya hiqah. Sudah sebutkan tadi, sudah bisa untuk menikah. Ya, unta ini maksudnya sudah bisa punya anak, terus misalnya bisa hamil. Kemudian waman lam yakun ma'ahu ila arba. Nah, sekarang bagaimana kalau dia punya berapa? 2 unta saja. Di bawah 5 pokoknya. Apabila tidak ada bersama dia kecuali 4 saja. Minal ibil, dari unta. Di bawah 5. Ya, berarti cuma 4 saja, ya. Tidak dia miliki kecuali arba'un, kecuali 4. Falaisa fiha shadaqah, maka tidak ada dalamnya sedekah. Jadi kalau punya 2 unta tidak keluar sedekah. Illa yasha'a rabbuh, kecuali pemiliknya menghendaki. Wah, daripada tidak keluarkan ini sebagai sedekah aja. Tak berikan namanya. Enggak apa. Padahal untanya cuma 4. Kemudian disebutkan di sini wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha. Ini penting. Dan dalam sedekah zakat ghanam, domba dan kambing namanya gunam. Fi sa'imatiha, sa'imah disebutkan yaitu alati tur'a fil mubah la min nafaqati sahibiha, yang dia itu digembala di tempat gembalaan bebas, ya, bukan dari nafkah, bukan dikandangi, tidak. Disebutkan ini kebanyakannya dia itu adalah makannya adalah dari rumput-rumput liar, ya. Jadi di sini yang menjadi perhatian, kalau dombanya itu, demikian juga sebutkan yang benar adalah demikian juga unta, demikian juga sapi, demikian juga kambing juga dan domba, kalau dia itu di kandang pemiliknya itu memberi makan, maka tidak keluar zakat. Paham? Di sini adalah apabila yang tadi disebutkan itu dia digembala dengan makanan yang gratis, kebanyakannya demikian. Ya, kalau dikasih makanan sendiri tapi cuma sedikit, tapi kebanyakannya adalah gratis, maka dikeluarkan zakat. Jadi ini penting, tambahan fi sa'imatiha, yaitu, ya. Insyaallah sampai di sini, nanti kita akan sebutkan, kita tambahkan sampai di sini. Subhanallah, sudah ada yang datang, sudah boleh.